sedang berjalan mesra dengan seorang wanita, dengan dia teman karibku. Tiada angin, tiada hujan, tiba-tiba kau memutus cinta. Aku tak tahu apa salah dosaku, teganya kau hianati cintaku. Ku tak ingin punya kasih seperti dia, ku tak ingin punya kasih pandai berdusta, ku tak ingin seperti dia. Ku tak ingin punya teman yang tak setia. Ku ingin menjadi pengganti dirinya, tiada wanita seperti dirimu. Ku tak ingin punya kasih.